Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu berkenan menyertai perjalanan kami pada hari-hari esok dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan mukjizat-Mu yang telah Tuhan